Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ANTV yang saya hormati, rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman lewat sebuah program tayangan acara yang kita nantikan, Cahaya Hati, yang hanya ada di ANTV dengan format silaturahmi kepada saudara-saudara kita. Di pagi ini untuk menyapa pemirsa, saya punya hadiah pantun buat pemirsa. Buah markisa dari Pondok Aren, burung merpati keserimpat benang. Buat pemirsa yang di rumah tetap selalu pada keren, mudah-mudahan kita punya hati selalu tenang. Nah pemirsa, pagi ini saya tengah berada di salah satu wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Kecamatan Pacoran yang wilayahnya adalah Duren 3. Dan pagi ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengkaji lebih dalam tentang suatu kumpulan yang namanya Dibopis, yang bergerak dalam bidang sosial. Betul-betul kegiatan yang sangat mulia. Nah tentunya pemirsa akan saya ajak untuk mengkaji lebih dalam. Banyak nanti mutara hikmah yang dapat kita ambil dari kumpulan Dibopis ini, terutama yang sangat-sangat selaras seiring dengan ajaran kita, yang dimana Nabi mengajarkan untuk mengembangkan akhlakul karimah. Ingin tahu lebih dalam? Ke Kuitang beli rambut tajunya. Ayo bareng-bareng kita datang ke tempat. Ya, Pak Firman. Ya, Pak Ustaz. Ini dari tahun berapa berdiri relawan Dibopis ini? Relawan Dibopis ini berdiri, Pak Ustaz, tahun 2007. 2007. Berarti kalau sekarang 2010 sudah jalan 3 tahun. Atau 3 tahun, Pak Ustaz. Apa yang melatar belakang ini? Ya sudah, ya abang-abang juga ikut bantu di relawan Dibopis, termasuk juga Bang Firman yang melatar belakang ini, sehingga alhamdulillah terjadi apa ada dan terbentuk relawan yang sangat kegiatannya mulia sekali ini. Gitu. Ya, apa yang melatar belakangnya, Pak? Latar belakangnya, Pak Ustadz, waktu tahun 2000-an saya tinggal di Sarjo, Pak Ustadz. Iya. Jadi waktu kita masih apa bandel-bandel gitu, kita lihat ada yang meninggal. Kenapa nih jenazah belum dibawa ya? Mobilnya belum ada nih. Ya, jadi waktu itu kita niat, insya Allah kalau kita punya rezeki, kita akan bikin pelayanan. Jadi sempat yang abang saksikan ya, itu jenazah terlantar. Terlantar, jadi kalau buat tiap mau diangkat, nunggu besek penuh, mobil kagak ada gitu. Jadi di situ kita ngerti. Padahal abang ini sekedar menambahkan keyakin. Ya. Abang punya mentalitas sudah betul-betul membajak, dalam artian kalau kata orang Kalibata udah kebelah kuping. Iya, iya. Karena yang ada kegiatan sosial begini pasti banyak kendalanya. Dan ini sekedar juga menjadi motivator ya buat saya salut melihat begini abang Firman juga kru-krunya, karena kan termasuk kegiatan menyediakan apa mobil secara cuma-cuma untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, ya, termasuk yang wajib kifayah, Bang. Iya, Bos. Ya Allah, kalau kita ketahui kan secara fikih yang pertama emang adalah memandikan, kemudian bungkus alias mengkafani, kemudian menyolatkan, yang keempat seandainya ada jenazah walaupun pada getol banget ibadahnya, rajin banget atas sejadah, tapi sekampung ini jenazah ditelantarkan, yang betul sekampung ya, kampung untung ada di Gubis. Iya, waduh, mudah-mudahan ya Teletubbies keirian jaya, di Gubis selalu jaya. Amin, amin. Ini Bang Firman, apa namanya, ini namanya unik, di Gubis ya, walaupun dia tahu apa, kalau kata, kalau Quran berkata, kalau ada satu bulu-bulu, ini kronologis namanya Dibopis dari bagaimana nih? Ya, nama asli saya Bota dikasih sama Ibu Firman Abadi. Iya, cakep banget. Waktu itu, mesti ganti nama nih Ustaz, waktu ABG, Ustaz. Layanilah Dibum. Karena kita orang Betawi, poyokan lah. Poyokan. Ya, ya. Bapak kecil lagi. Ya. Jadi nama kecilnya dulu. Jadi Dibu akhirnya. Dibu. Ya, ya, karena kita penggemar slang ini fish, jadi kita namanya Dibopis gitu ya. Iya, iya, iya. Oh, jadi yang melatar belakangi dan akan nama itu jadi Dibopis demikian ya. Iya, karena kita penggemar slang juga ya. Terus Abang, ya tentunya dalam menjalani kegiatan yang ya sosial yang mulia ini secara sudut pandang agama, persyaratannya apa sih untuk ya misalkan bisa aja kan terjadi, atau misalkan di kampung saya yang betul-betul orang ya butuh bantuan, nah persyaratannya gimana tuh, Bang? Ya yang pertama kalau misalnya ada yang kita bantu, kita bantu, Pak Ustaz. Iya. Ya kita baru bisa mampu yang buat gratis baru Jakarta. Jadi persyaratannya cuma tangan Pak RT aja, yang ngetahuin Pak RT itu apa, bahwa almarhum PRT-nya mengetahui gitu. Betul. Itu aja, Pak Ustaz. Jadi persyaratan demikian selama ini udah berjalan 3 tahun, yang paling jauhnya kemana Bang? Paling jauhnya kita Madura, Pak Ustaz. Madura? Madura. Suramadu juga Suramadu? Udah pernah. Sama yang Sumateranya, Bangko, Jambi. Oh gitu, udah sampai ke sana juga. Udah. Jadi selama kita berdiri ini hampir 4.000 lebih kita bantu masyarakatnya. Bang, saya jujur Bang, lihat gini walaupun pakaiannya pakaian Ustadz ada di saya, tapi saya yakin hatinya nih makan nasuru di Ciputat yang pada duduk hatinya hati Ustadz. Amin. Tadi kita yang mulia. Suka dukanya gimana? Suka dukanya yang ada. Ada Pak Ustadz. Pertama kita mendirikan ini, wah ini anak-anak ini buat ngapain di negara-negara ini? Ya kita tahu diri yang kita laksanakan cuma yang membantu mengantarkan aja, masalah yang membanding segalanya karena kita anak jalan kita nggak tahu besar. Jadi tugas dalam di Bupis cuma mengantar jenazah ke kubur. Kalau yang buat mandi segalanya kita serahkan sama ahlinya. Tapi udah termasuk mencakup dalam disajikan. Kalau tadi apa namanya dia menyerahkan, udah ada orang yang mengkafankan, memandikan. Nah ini urusan yang Pak Gibaya yang tepat mengantarkan untuk istirahat. Bagaimana? Ini kalau ada di sini kan alhamdulillah bersama kita nih Bang Tuman sebagai pimpinannya. Ini krunya ada, rekannya ada 6 orang. Iya. Semuanya berapa jumlahnya? Kalau relawan kita ada 5.000 di Jakarta Pusat. 5.000. Iya, jadi yang mereka kadang-kadang gantian lah kesininya gitu, kapan mereka punya waktu luang, mereka ke sekretariat. Tapi lingkupnya hanya di Jakarta apa udah ya berarti kalau 5.000 kan berarti udah sangat besar gitu. Besar ya. Ya kita Jabodetabek lah Ustaz. Jabodetabek sudah ya. Kalau kita udah ada di Jabodetabek. Tapi kalau untuk base camp pusatnya di sini. Di sini Ustaz. Nah, kendaraan udah punya berapa Bang? Alhamdulillah udah ada 6 Ustaz. 6. Ya, tapi masih kredit semua ya. Aduh. Ya mungkin ini. Bang, begitu berita aja ada kendaraan mendadak bunyi kredit. Ya, pemirsa, itu ada kamar nih. Ini bukan bantuan promosi Bang. Ini kita nggak tahu kan. Ada aja ada hamba Allah yang tahu begini nonton. Ya insya Allah ikan masong ini berwarna-warni. Pada rezeki dia pada mana? Nah, Bang Firman. Apa namanya? Berarti kalau semua 5.000. Tapi ya tentunya kan abang-abang di sini mempunyai juga kegiatan yang lain di luar ya. Iya Pak Ustaz. Atau cuma apa? Gimana tuh Bang? Enggak, Pak. Mereka liburan aja Pak Ustaz. Misalnya lagi nggak tugas di situ, dia nggak kerjanya lagi libur ya. Silaturahmi ke sekretariat gitu. Jadi dari 5.000 itu. Iya. Tapi semua apa namanya daftarnya Abang ini deh. Ada di sini ada ya. Ada. Jadi betul-betul dalam kesehariannya bisa sambil saling mengisi ya. Iya Pak Ustaz. Jadi nggak ada istilahnya jenazah datang supaya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. 24 jam Ustaz. Satu lagi pengalaman yang tak kita lupakan tuh Ustaz. Idul Fitri itu kita pernah membantu 12 almarhum. Idul Fitri orang-orang enggak ada nih. Relawan di Bupis membantu 12 jenazah hari. Dan lingkupnya apa Jabodetabek apa dan luar kota juga? Jabodetabek gitu. Ini apa misalnya ada yang kita antarkan jam 9, ada yang bisa asar, itu waktu pengalaman yang unik itu Ustaz. Bang, rahasia ini gimana sih Bang? Kok bisa apa konsisten udah 3 tahun mobil bukan tambah kurang makin tambah dengan gaji secara tiba-tiba gratis ini gimana Bang? Tipsnya gitu bener. Jadi sebenarnya kita juga satu Bosan percaya pertolongan Tuhan Bosan ini yang orang sekarang jangan punya yang kadang-kadang mohon maaf ketika sholat iya kena budu iya kena selain begitu di luar sholat iya kena budu wadu kena selain Nah, pemirsa ATV yang saya hormati rahimakumullah, ya subhanallah, ini salah satu kegiatan yang sangat amat mulia. Ya bukan berarti saya ngomong di depan Bang Firman sebagai penggerak relawan di Bupis ini, tapi secara objektif dari Quran maupun hadis Nabi bahkan membela, memang ada 4 kewajiban ketika orang meninggal dunia yang seandainya semua orang ibadah, tapi yang mengerjakan 4 ini maka dosa sekampung, dosa di tempat meninggal. Mana di antaranya? Tadi sudah sebutkan di awal di antaranya adalah ya kewajibannya untuk memandikannya, memakamkannya, dan yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir antarkan sampai ke tempat peristirahat alias dikuburkan. Allah memberikan fadilah, mendapatkan ganjaran pahala, emang dibayarin tadi akhirat Bang. nggak di dunia. Kalau kata dunia berputar ini orang berada di sini gitu. Nah singkatnya sampai mendapatkan dua kirat Nabi menjelaskan satu kiratnya sebesar gunung Uhud, maka dua kirat pahalanya sebesar dua bukit Uhud. Yang mudah-mudahan kesemua ini betul-betul kita dapat ya, pertama untuk menjalani juga program membantunya, mudah-mudahan semakin kompak, semakin semangat, karena semata-mata mudah-mudahan selalu mendapatkan ridha-Nya Allah. Amin amin. Pemirsa ingin tahu lebih dalam dari taman mini ke pasar ikan, setelah ini akan kita lanjutkan. Pemirsa yang saya hormati, kita masih di program Cahaya Hati dan saat ini saya tengah berada di salah satu kegiatan yang diadakan program relawan oleh Bibofis yang kita saksikan secara bersama. Subhanallah, ini kegiatan yang sangat mulia bergerak tadi sudah kita ketahui untuk program mobil angkutan jenazah secara cuma-cuma, dan saat ini juga kemudian program mengkaji belajar daripada kitab suci Al-Quran. Dan di samping saya ini pemirsa, alhamdulillah saya bersama salah seorang ustaz yang membimbing daripada kegiatan pengajian di sini. Ustaz, assalamualaikum. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Saya Taufik Rahman, kalau Ustaz siapa? Saya Muhammad Yunus. Ustaz Muhammad Yunus. Ya, Bapak yang namanya mengkaji belajar kitab suci Al-Quran, Nabi secara objektif telah mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang mengajarkan Quran dan mempelajarinya. Ustaz, saya benar-benar salut kalau tiap hari ada liburnya. Tentunya dalam menjalani kegiatan yang mulia ini, Nabi saja menjanjikan, di mana ketika Nabi nyatin kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzarin li anta gedua, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, hendaklah kamu bersegera untuk duduk di majlis ilmu, karena satu ayat dibahas, satu ayat dijelaskan lebih afdal bagi kamu daripada salat sunnah 100 rakaat. Itu fadilahnya Bapak Ibu, ya Allah. Memang enggak dibayar di dunia. Ya konteksnya meninggal dulu baru dibayar. Gitu. Kalau katanya dibayar sekarang, Pak, saya yakin ini musala enggak muat. Iya, berebutan. Nah, bahkan dijelaskan lagi kalau katakan Kanjeng Nabi itu baru satu ayat yang tuntas dijelaskan. Seandainya dijelaskan bukan satu ayat, satu bab bahasan ilmu pengetahuan tentang pengetahuan ilmu agama, lebih afdal buat kamu ketimbang sholat sunnah daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bicara sholat sunnah Ustaz, 100.000, saya angkat tangan duluan, saya gak kuat. Pak kuat Pak, 100 rakaat. Ya, ibu kuat 1000 rakaat. Ya, orang sekarang mohon maaf, ada yang jawabnya untuk Ustaz, boro-boro yang satu serkat yang waktu zaman suka melintir. Tapi gimana gak melintir Ustaz? Ya subuhnya dia kesiangan, Johor kerepotan, asar alasannya di perjalanan, maghrib udah kecapean, begitu Isya udah ketiduran Ustaz. Ya, boleh tanya lagi, dalam menjalani proses kegiatan yang mulia ini, kalau tadi Ustaz bilang setiap hari, tentunya yang namanya kegiatan baik Ustaz di mana-mana, bukan di sini aja. Bahasa orang tua benar aja mesti disalahin. Iya. Apalagi salahnya. Nah, ini kalau boleh tahu suka dukanya gimana Ustaz? Ya, kalau untuk mempelajari Quran itu memang tentu hal yang memang positif. Iya. Tapi tentunya juga ada ya orang-orang kadang-kadang menganggapnya apa ya? Bahkan ada orang tua tidak mengizinkan. Iya. Tempat ini jadikan apa seperti sekolah, jadi tempat ibadah bukan tempat sekolah. Asal tadi awal-awalnya bu ya. Iya. Sebenarnya itu hanya beberapa orang. Kita kemudian bermusyawarah lagi dengan pengurus lainnya, dan alhamdulillah dilanjutkan aja nggak apa-apa. Allah karim. Bapak, kalau bicara ngaji dulu, ya sekarang ngaji Quran, ustaz yang ngajarin juga mudah. Saya yakin dengan metode pedoman mudah baca Al-Quran, metode Abatasa. Dulu yang namanya ngaji di Jakarta, wilayah Kalibata, udah gak ada mungkin terapan model begini Pak. Dulu tuh ngaji, isinya aja Ustaz. Kalau boleh saya contohkan, ba simbawa bis min alif lam lam sabdu bawa mil fathasalah bismillah. Mohon maaf, Romana ada pernah ngingetin ya Bu? Pak, itu dulu begitu ngajinya Bapak. Nyambung lagi, belum kelar. Ha alif lam ro sabdu bawa hiro desero minda semah hiro mah. Ya kalau anak sekarang pak diajar ngaji benar begini udah pada kabur. Iya. Sekarang metode ngaji udah enak banget, dipercepat. Ada yang alhamdulillah dalam satu pertemuan udah lapet ya apa untuk lebih cepat mengetahuinya. Metodenya paling enggak yang jalan normal lah dengan metode ikro, ikro 6 tamat ngajinya benar, yang ngajarin benar. Saya yakin karena metodenya enak kok ngajinya enggak seperti dulu. Sekarang ada kipas angin, kita duduk di atas permadani, ustadznya tuh lihat sendiri. Dia ganteng ada di dia. Saya yakin lihat dari profil wajahnya nih. Tuh. Ya insya Allah ke Cilambar ketemu Pak Johan. Karena saya tahu orang sabar sayang Tuhan. Tuh. Ya, berbijak kepada kata-kata orang bijak, Ustaz. Mata qarara akhla wa mata doha ajla. Sesuatu yang diulang-ulang insya Allah akan lebih manis. Sesuatu yang sudah jelas diperjelas lagi, insya Allah akan tambah penjelasan kita. Bicara umur kita, mohon maaf bunga, Nabi mengingatkan umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Itu bahasa Nabi di 14 abad tahun yang lalu. Sementara hasil ikatan dokter se-Indonesia, hasil daripada kesepakatan mereka, IDI menyebutkan rata-rata manusia yang hidup di abad ke-19, arah ke-20 umurnya berkisar antara 50 sampai 55 tahun. Nabi sempat pesan kepada kita, pada Abu Zar dalam riwayat sejarahnya ini, ya Abu Zar, jadidi safina. Ya Abu Zar, perbaharui perahu kamu. Apa sebabnya? Fa innal bahra amik, karena lautan yang kau akan lalui sangat dalam. Kemudian pesan Nabi kepada Abu Dzar yang kedua, wa khudhiz zada kamilan, ambil bekal yang sempurna mungkin. Apa sebab? Fa inna safar, karena perjalanan yang kau akan tempuh ba'id, adalah sangat jauh. Habis gimana enggak jauh? Kalau kita lihat dalam sejarah, Imam Ghazali lewat kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan dari mulai yang pertama alam arwah dipindahkan ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia. Di alam dunia kita hidup antara 60-70 tahun, pindah lagi nanti ke alam barzah yang Quran menjelaskan. Dalam Quran ini ayat Al-Baqarah 259 perihal Nabi Uzair yang Allah matikan 100 tahun, begitu Allah menghidupkan lagi ditanya, qala kam labista, berapa lama Anda di sini? Jawabannya, qalu qala labistu yauman aw ba'da yaumi, Allah, saya berada di sini baru setengah hari ya Allah. Padahal 1100 tahun, berarti kesimpulannya oleh ahli tafsir menyebutkan satu hari di sana 1000 tahun dunia. Ustaz, ya saya minta izin ya. Saya ingin baca doa. Mudah-mudahan ya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak ya. Nastaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aslih dinana. Ya Allah, berikan kemaslahatan di dalam kami menjalankan agama keagama kami ini. Alladzi huwa ismatu amrina, yang agama kami ini merupakan tameng, hijab, benteng buat kami. Allahumma aslih dunyana, ya Allah, berikan kemaslahatan kami dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Allatihiya, ya Allah, agama yang merupakan dunia ini tempat kami hidup di dunia. Wa aslih lana akhiratana, berikan kemaslahatan kepada kami kelak menjalani kehidupan akhirat nanti ya Allah. Allati hiya ma'aduna, yang kehidupan akhirat merupakan tempat kembali kami. Allahumma ja'alil hayata, ya Allah, jadikan kehidupan kami ini ziyadatan lana fi kulli khair, selalu tambah kebaikan-kebaikan kami. Waj'alil mauta, dan jadikan kehidupan kami, kematian kami kelak ya Allah, rohatan min kulli syar, selamat daripada malapetaka, selamat daripada mendapatkan su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bang Firman, ini saya dapat amanah dari ANTV Peduli ya, tolong diterima, dan kami berharap mudah-mudahan bisa bermanfaat buat abang dalam menjalani program di Bupis ini beserta rekan-rekannya. Tolong diterima abang. Terima kasih untuk ANTV Peduli. Saya sebagai ketua umum relawan di Bupis, bagi masyarakat yang ingin membutuh bantuan dan atau ingin membantu, silakan ke Jalan Raya Pasar Minggu nomor 2, telepon 79 19 35 36. Terima kasih ANTV Peduli. Dan akhirnya saya Taufik Rahman untuk diri akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.